بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام الحافظ أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه كتاب جزاء الصيد باب لا يحل القتال بمكة باب tidak halal يعني حرام berperang di Mekah. Demikian dengan lafaz al-qital, perang. Sesuai dengan lafaz hadis yang akan beliau sebutkan. Di dalam riwayat yang lain dengan lafaz al-qatl, pembunuhan. Sehingga ada dua pembahasan. Bab la yahillul qital di Makkah. Bab tidak halal perang di Makkah. Juga bab tidak halal, yakni haram membunuh. Al-qatal, pembunuhan di kota Makkah. Lafaz yang lain disebutkan oleh beliau secara ta'liq di bawah itu. Waqala Abu Shuraih radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam la yasfiku biha daman. Ini kita baca pada bab yang ke-8 kemarin. Hadis 1832. La yahillu limri'in yu'minu billahi wal yawmil akhir ayyasika biha daman. Tidak halal bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir menumpahkan darah di tanah haram. Menumpahkan darah di Mekah. Itu lafaznya lebih umum. Meliputi yasfiku biha daman bil qatl, menumpahkan darah dengan pembunuhan, dan meliputi yasfiku biha daman bil qital, lebih luas lagi, menumpahkan darah dengan peperangan. Barakallahu fikum. Tayyib, di sini ada dua pembahasan. Yang pertama ialah la yahillul qital fi Makkah. Tidak halal, yakni haram berperang di Makkah. Meliputi barakallahu fikum qitalu al-kuffar. Tidak ada peperangan-peperangan di kota Makkah. Sehingga dikeluarkan dari tanah haram. Perangnya dilakukan di tanah haram. Termasuk di dalamnya adalah barakallahu fikum al-qital bainal muslimin, qital fitnatin. Peperangan di tengah-tengah kaum muslimin, perang fitnah. Namanya qitalul fitnah. Perang fitnah. Perang fitnah. Juga lebih-lebih lagi tidak diperbolehkan. Ada khilaf di kalangan para ulama tentang qitalu ahlil bughat. Perang melawan kaum pemberontak. Ketika ada pemberontak-pemberontak yang melakukan gerakan pemberontakan fisik di tanah Mekah, di tanah haram Mekah, apakah diperbolehkan untuk memerangi mereka meskipun itu di wilayah Mekah? Jumhur ulama menyatakan boleh. Kalau keadaannya tidak memungkinkan, melainkan harus dengan memerangi mereka di sana, maka yuqatalun. Ya, mereka diperangi. Kalau tidak memungkinkan, melainkan harus perang di sana, maka diperangi. Ini pendapat jumhur ulama. Pendapat yang lainnya, mereka ditekan supaya keluar dari tanah Mekah, baru diperangi di luar Mekah. Nah, al-muhim sebisa mungkin tidak ada peperangan-peperangan di kota Mekah. Dikecualikan barakallahu fikum dalam nas hadis yang akan dibaca nanti. Suatu saat, suatu waktu di siang hari ketika Fathu Mekah dihalalkan hanya untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja. Setelah itu haram berperang di Mekah, baik untuk umat-umat sebelumnya atau umat ini sampai hari kiamat nanti. Pembahasan yang kedua, al-qatl. Hukum membunuh di tanah haram. Al-qatl zulman muharramun. Pembunuhan secara zalim, secara semena-mena, diharamkan di tanah Mekah. Haram dikarenakan dosa pembunuhan, lebih haram lagi ketika dilakukan di Mekah. Ya, menumpahkan darah seseorang dengan membunuh dia secara zalim, haram. Sebagian ulama, ini pembahasan yang kedua, sebagian ulama menukil kesepakatan para fuqaha bolehnya menegakkan hukum had bunuh di wilayah Mekah bagi yang melakukan tindakan-tindakan kriminalitas di kota Mekah. Namanya hukum qisas. Eksekusi mati. Para ulama, sebagian mereka menukil ittifaq, menukil ijma', diperbolehkan menegakkan hukum had, menegakkan hukum qisas, eksekusi mati, bagi seseorang yang melakukan tindakan kejahatan di kota Mekah. Dan dia dihukum had mati. Barakallahu fikum. Sebagian menukil khilaf. Yang menjadi pembahasan di kalangan para ulama adalah seseorang yang melakukan tindakan kriminalitas di tanah halal, di luar Mekah. Dia membunuh. Lalu dia kabur. Kabur masuk ke tanah haram. Tertangkap di tanah haram. Apakah boleh menegakkan hukum had, hukum qisas bagi dia di tanah haram? Dia melakukannya bukan tanah haram, di tanah halal. Kabur ke tanah haram, ketangkap di sana. Ada khilaf di kalangan para ulama dalam bab ini, barakallahu fikum. Nah. Ada yang mengatakan tidak boleh secara mutlak, ada yang mengatakan boleh. Al-Muhim sebisa mungkin di luar tanah haram. Yang kita saksikan itu hukum had, hukum qisas, itu di luar tanah haram. Naam. Wallahu a'lam bis-shawab. قال رحمه الله تعالى حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور ابن المعتمر عن مجاهد بن جبر المكي عن طاووس ابن كيسان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال دار ابن عباس رضي الله عنهما ببركاته قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم افتتح مكة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم pernah bersabda pada hari beliau membuka kota Mekah, yakni Fathu Mekah. Beliau mengatakan la hijrata, tidak ada hukum hijrah. Muraduhu, maksudnya ialah la hijrata ba'dal fathi min Makkata ila al-Madinah. Tidak ada hijrah setelah Fathu Mekah ini dari Mekah ke Madinah. Itu maknanya. Dari Mekah ke Madinah. Sebab Mekah sudah menjadi wilayah Islam. Negara Islam. Darut Tauhid. Tidak ada lagi hijrah dari Mekah ke Madinah. Berarti tidak bisa diulang lagi amal yang zaman dahulu. Yang pernah beliau lakukan bersama dengan para sahabat muhajirin. Hijrah dari Mekah ke Madinah. Itu hanya zamannya beliau saja. Karena Mekah ketika itu belum menjadi negara Islam. Sekarang kata beliau, setelah Fathu Mekah ini, la hijrata. Tidak ada hijrah dari Mekah ke Madinah. Sekali lagi, dikarenakan Mekah sudah menjadi wilayah Islam. Walakin jihadun waniyah. Tetapi bisa berjihad. Yakni kewajiban berjihad masih tetap ada. Meskipun sudah Fathu Mekah. Dipahami? Itu maknanya. Walakin jihadun. Tapi jihad. Yakni tetapi hukum jihad tetap wajib, tetap ada meskipun sudah Fathu Mekah. Untuk hijrah juga sama, hukum hijrah masih ada, tapi di luar Mekah, bukan Mekah ke Madinah, tapi hijrah dari negeri kufur ke negeri Islam masih berlaku sampai kiamat nanti. Hijrah dari tempat yang menakutkan ke tempat yang aman masih berlaku. Yang enggak berlaku dari Mekah ke Madinah. Baik, untuk jihad masih berlaku kewajibannya. Berlaku kewajiban jihad. Wa niyatun dan juga niat. Niat hijrah, niat jihad jelas. Dan akan mendapatkan pahala dengan niatnya. Barakallahu fikum. Naam. Qala wa idza stunfirtum fanfiru. Maka apabila kalian diminta untuk berangkat jihad. Fanfiru. Maka berangkat berjihad. Ini salah satu keadaan di mana jihad itu yang asalnya fardu kifayah menjadi fardu ain. Para ulama sepakat hukum asal jihad ialah fardu kifayah. Ketika ada sebagian muslimin yang cukup melakukannya, maka gugur kewajiban dari yang lain. Hukum asal jihad fardu kifayah. Disebutkan oleh para ulama beberapa keadaan ahwal yang mana jihad itu menjadi fardhu ain. Yang pertama ialah al-istinfar. Namanya al-istinfar. Perintah dari penguasa, perintah dari pemerintah kepada pihak-pihak tertentu untuk berangkat jihad. Maka wajib ain bagi orang-orang yang ditunjuk untuk berjihad. Ini riwayatnya, dasarnya. Wa idza stunfirtum fanfiru. Bila kamu diminta untuk lari berangkat jihad, fanfiru, maka berangkatlah. Wajib ain atas orang-orang yang ditunjuk. Paham ya? Ada huwa. Misalkan tunjuk pasukan ini berangkat. Berangkat. Wajib ain berangkat. Keadaan yang kedua ialah apabila seseorang sudah berada di tengah-tengah pertempuran jihad syar'i. Jihad terjadi. Perang sudah berlangsung. Maka siapa saja yang ada di ma'rakatul jihad, di medan laga, medan perang, wajib ain atas mereka yang di situ untuk berjihad. Tidak diperbolehkan kabur. Tidak diperbolehkan lari dari medan laga bagi orang-orang yang ada di dalamnya. Dikecualikan mundurnya karena strategi perang, mutaharifan lil qital, atau mundurnya untuk bergabung dengan pasukan yang lain dari kalangan kaum muslimin, au mutahayyizan ila fi'ah. Fi'ah al-nafas bukan demikian. Paham ya? Lari dari medan tempur dosa besar, at-tawalli yawm az-zahf. Termasuk dosa-dosa yang menghancurkan ialah dia lari, dia kabur dari medan perang. Itu menunjukkan apa, Ivan? Termasuk yang fardu ain ialah orang-orang yang sudah ada di medan pertempuran, di medan perang. Wajib ain adalah sebenarnya, tidak boleh mundur. Mundur, dosa besar. Dikecualikan dua tadi. Mundur, dikarenakan strategi perang. Ha, kata panglima, kata Amir jihad, kata pimpinan perang, mundur, tidak ada masalah. Itu namanya strategi perang. Atau yang kedua, dia lari menuju ke tempat-tempat muslimin yang lain. Pasukan dia terdesak, tidak mungkin melawan, lari menuju ke pasukan yang lain, bergabung dengan yang lain. Itu boleh. Tapi kalau kabur pulang ke rumah, dosa besar. Ha? Pelarian perang. Yang ketiga, keadaan di mana jihad fi sabilillah itu dinyatakan fardhu ain ialah apabila musuh telah menyerang daerahnya. Maka setiap orang yang telah memenuhi kriteria jihad wajib ain untuk membela kaum muslimin, membela diri, membela daerahnya, perang melawan kaum kufar. Ya, yang wajib jihad sudah baligh, muslim, akil baligh, punya kemampuan. Anak-anak singkirkan, perempuan singkirkan, yang tua-tua yang enggak mampu perang disingkirkan, diungsikan. Selain mereka, wajib ain untuk berjihad di sabilillah. Kenapa? Musuh sudah masuk ke tempat dia. Dipahami? Tiga keadaan di mana jihad itu dikatakan hukumnya fardu, fardu ain. Selebihnya hukumnya fardu kifayah. Dipahami ke? Barakallahu fikum. Dia ada perbedaan ahkam ketika jihadnya fardu ain dan ketika jihadnya fardu kifayah. Perbedaan perbedaan yang mencolok adalah terkait dengan izin orang tua. Para jihad yang fardu kifayah wajib izin orang tua. Diizinkan berangkat, enggak diizinkan enggak berangkat. Berbakti pada orang tua fardu ain, jihadnya fardu kifayah. Tapi ketika jihadnya fardu ain, maka tidak perlu izin pada orang tua. Langsung berangkat. Hakata. Berwalidain itu manfaatnya untuk orang tua saja, sementara jihad yang fardu ain manfaatnya untuk semua kaum muslimin. Barakallahu fikum. Qala sallallahu alaihi wasallam fa inna hadha baladun harramallahu yawma khalaqas samawati wal arda. Sebab negeri ini Makkah Allah haramkan ia pada hari Allah menciptakan langit-langit dan bumi. Wa huwa haramun bi hurmatillahi ila yaumil qiyamah. Maka dia negara haram dengan pengharaman Allah sampai hari kiamat nanti. Wa innahu lam yahil qitalu fihi li ahadin qabli. Dan sesungguhnya tidak halal berperang di negeri ini untuk siapapun sebelumku. Walam yahillali, dan juga tidak halal untukku. Illa sa'atan min nahar, kecuali satu saat, satu waktu dari siang hari. Lalu haram kembali. Fahuwa haramun bihurmatillahi ila yaumil qiyamah. Maka setelah itu negeri Mekah haram, negeri haram dengan pengharaman Allah sampai hari kiamat nanti. La yu'badu syauquhu, tidak boleh dicabut duri-durinya. Wa la yunaffaru sayduhu, tidak boleh dibikin lari buruan-buruannya. Wa la yaltaqitu luqatatahu, dan seseorang tidak boleh mengambil memungut luqatahnya, barang temuan Makkah. Illa man arrafaha, kecuali bagi orang yang mengumumkannya saja. Wala yukhtala khalaha, dan tidak boleh dipotong pohon-pohonannya. Ini semua telah kita bahas di bab yang sebelumnya. Qala Abbas, berkata Abbas bin Abdul Muttalib, pamannya Rasulullah SAW. Dan semoga Allah meridai Abbas. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah SAW, ilal izkhir, kecuali izkhir. Fa innahu liqaynihim wa libuyutihim, karena izkhir itu untuk kuburan mereka dan untuk rumah-rumah mereka. Qala, berkata sang rawi, illal izkhir, Rasul mengatakan illal izkhir, kecuali izkhir. Boleh untuk dicabut atau dipotong untuk kuburan mereka dan untuk rumah-rumah mereka. Intaha. Masailnya sudah pernah kita bahas sebelumnya. Dan yang menjadi pembahasan sekarang kepada kata-kata, fa'innahu lam yahillal qitalu fihi li ahadin qabli, walam yahillali illa sa'atan min nahar, fawa haramun bihurmatillah ila yawmul qiyamah. Nas sharih, dalil yang tegas menunjukkan haramnya perang di kota Mekah. Ini hukum berlaku sebelumnya. Untuk umat-umat sebelum kita juga diharamkan atas mereka perang di kota Mekah. Juga berlaku untuk umat Muhammad SAW. Sampai kiamat nanti haram perang di kota Mekah. Kecuali sa'atan min nahar, satu waktu dari siang hari. Itu dihalalkan untuk beliau SAW ketika itu. Lalu haram kembali ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Dalam lafaz yang lain, al-qatl. La yahillu al-qatl fihi. Tidak halal membunuh di negeri Mekah. Qital wal-qatl. Taqaddam ma'akum sedikit penjelasan dari para ulama terkait dengan masalah qital wal-qatl fi Mekah. Barakallahu fikum. Hada wadih. Satu lagi pembahasan yang lain yang diangkat oleh al-muallif rahimahullah tentang ahkam al-mukhtassah bil haram, hukum-hukum yang khusus untuk tanah haram selain apa yang dibahas sebelumnya, dan juga hal-hal yang terkait dengan orang-orang yang sedang ihram. Satu lagi, qala rahimahullahu taala babul hijamati lil muhrim, bab berbekam bagi orang yang ihram. Yakni apa hukumnya orang yang sedang ihram itu berbekam, baik ihram umrah atau ihram haji. Nah, yang dibahas ini adalah yang dibekam, bukan yang tukang bekamnya. Pembahasan bukan pada al-hajim yang membekam, tapi yang mahjum, yang dibekam. Kita baca riwayatnya, di kalangan cukup jelas riwayatnya, barakallahu fikum. Qala rahimahullahu ta'ala wa kawa ibnu Umar ibnahu wa huwa muhrim. Ibnu Umar mengkai putranya dalam keadaan dia berihram. Anaknya bernama Waqid. Waqid bin Abdullah bin Umar. Disebutkan di dalam riwayatnya, Sa'id bin Mansur meriwayatkan dari Darul Mujahid, menceritakan Waqid bin Abdullah bin Umar terkena sebuah penyakit di jalan ketika menuju Mekah. Fakawahu ibnu Umar, maka ibnu Umar pun mengkai dia. Kai itu pengobatan dengan besi panas. Besi dipanaskan, menganga gitu, ditempelkan di bagian sakitnya. Sakit yang luar biasa, tapi cepat menyembuhkan. Ini menunjukkan lidharurah. Kata al-Hafidh, fa'abana anna dhalika kana lidharurah. Ini menunjukkan itu peristiwa darurat. Kai termasuk yang dimakruhkan di dalam Islam, pengobatan kai, tapi itu untuk darurat, kondisinya darurat, di lagi safar di tengah jalan sakit, harus segera diobati menggunakan kai. Dan kai untuk yang muhrim juga demikian, lil darurah. Qala wa yatadawa ma lam yakun fihi tibbun. Dan kata Al-Bukhari rahimahullah, dia boleh berobat. Dia boleh yatadawa, berobat. Malam yakun fi tibb, selama tidak ada kandungan minyak wanginya. Ini adalah ucapan al-muallif. Gitu ya. Ucapannya al-Bukhari rahimahullah. Jadi dia sang muhrim yang lagi diperbolehkan untuk berobat selama tidak mengandung tib, mengandung apa namanya minyak wangi. Sebab orang yang sudah menggunakan baju ihram tidak diperbolehkan untuk menggunakan atau memakai minyak wangi. Hadza yajuz. Qala rahimahullahu taala haddatsana Ali bin Abdullah Zumadini, qala haddatsana Sufyan bin Uyainah, qala Umar wa Umar bin Dinar. Awalu syai'in sami'tu 'Athan yaqul. Pertama kali aku mendengar atau mengatakan, yaqulu Sa'id bin Abbas radhiyallahu anhuma yaqul. Aku pernah mendengar Ibnu Abbas semoga Allah meridhai keduanya berkata, ihtajama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa muhrim. Rasul berbekam dalam keadaan berihram. Thumma sami'tuhu yaqul, haddatsani Dawus an Ibnu Abbas. Faqultu la'allahu sami'ahu minhuma. Naam. Kadang dari Atha dari Ibnu Abbas, kadang dari Tawus dari Ibnu Abbas. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Khalid bin Makhlad. Khalid bin Mahad al-Qutwani. Qala haddathana Sulaiman bin Bilal. Khalid dari Sulaiman bin Bilal. Ini rantai-rantainya, silsilahnya. Khalid bin Mahad ini ada kelemahan. Dia termasuk Rijal Bukhari dan dihukumi kuat ketika meriwayatkan dari Sulaiman bin Bilal. Al-Bukhari mengeluarkan hadisnya Khalid bin Mahrad selalu dari jalurnya Sulaiman bin Bilal. An Alqam bin Alqamah An Abdurrahman ibn Al-A'raj bin Hurmus Al-A'raj An Ibn Buhaynah Abdullah bin Malik ibn Qishb Abdullah ibn Malik ibn Qishb ma'ruf dengan nama Abdullah bin Buhaynah radhiyallahu anhu qal belum mengatakan ihtajam an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa muhrim an-nabi sallallahu alaihi wasallam berbekam dalam keadaan beliau berihram bilah jamal di sebuah tempat namanya lahi jamal di sebuah tempat menuju ke Mekah fi wasati ra'sih di tengah-tengah kepala beliau ini termasuk tempatnya bekam di tengah-tengah kepala untuk pengobatan kepala sakit panah apa sakit kepala pusing segala macam di sini. Barakallahu fikum. Selesai. Ini hadis menjelaskan kepada kita barakallahu fikum diperbolehkan bagi orang yang muhrim untuk berbekam terutama ketika kondisi sakit darurat dan pengobatannya dengan bekam maka diperbolehkan dia berbekam meskipun sedang ihram. Barakallahu fikum. Wahada wadihul insyaAllah ta'ala. Cukup insyaAllah ikhwanya. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Madhin yu'adzin barakallahu fikum. Apakah kabur dari majlis taklim dan tidak kembali lagi termasuk tanda kemunafikan? Kalau pergi dari majlis taklim karena ada uzur syar'i, tiba-tiba dipanggil istrinya sakit, anaknya sakit, orang tuanya sakit atau apa yang mengharuskan segera ditangani, ya boleh minta izin baik-baik kemudian dia meninggalkan majlis taklim. Bukan karena kebencian, bukan karena i'rab berpaling, tapi karena kondisi darurat, ada hal yang lain, udzur bagi dirinya. Atau dia menahan sesuatu. Tidak tahan sampai menyelesaikan majlis taklimnya. Ini kalau dibiarkan bisa brojol nih. Bahaya itu. Nah, itu namanya hajatnya manusia segera dia ke belakang. Qadar Allah semuanya selesai, sudah selesai taklimnya. Ada uzur ya, akhi. Itu hajatnya manusia. Enggak ada niatan untuk i'rab berpaling daripadanya. Yang jadi masalah ketika memang ada niatan i'rab berpaling daripadanya dalam keadaan itu majalis ilmu, majalisnya Ahlus Sunnah, Salafiyin, tidak ada padanya kemungkaran-kemungkaran atau padanya ada penyimpangan-penyimpangan, ini yang berdosa. A'rada fa'aradallahu anhu. Dia berpaling, maka Allah berpaling daripadanya. Ada sebuah hadis disebutkan oleh para ulama, ketika ada majelis diadakan, ada tiga orang yang datang. Yang pertama langsung datang, maju ke depan begitu. Maka dikasih keutamanya. Fa'akbala fa'akbarallahu alaih. Orang yang kedua malu-malu. Orang yang ketiga lari kabur. A'rada fa'aradallahu anhu. Allah berpaling daripadanya. Itu yang berdosa. Barakallahu fikum. Disebutkan dalam Sahih Bukhari dalam Kitabul Ilmi. Dalam Kitabul Ilm silakan melihat dalam Sahih Bukhari dalam Kitabul Ilm. Barakallahu fikum. Sehingga ada perincian. Barakallahu fikum. Kalau kabur dari pondok gimana? Kabur dari pondok kan gitu. Ya tergantung kalau dia kabur dari pondok karena sudah enggak mau mondok lagi, enggak mau belajar lagi, enggak punya semangat belajar lagi ya merugi. Yang merugi, yang rugi ya dia sendiri. Barakallahu fikum. Jangan mengatakan munafik, enggak. Kadang dia sudah futur, sudah enggak ada semangat belajar, kabur. Tapi kalau dia kaburnya dikarenakan kebencian, i'rad, berpaling dari sesuatu yang merupakan al-haq, merupakan sunnah, nah itu yang bermasalah para Allah. Wallahu a'lam bissawab. Antum harus paham dan memasukkan di hati yang paling dalam. Posisi antum berada di sebuah ma'had dari ma'had-ma'had al-sunnah. Dengan posisi sebagai seorang talibul ilmi, itu posisi terbaik. Keadaan yang sangat terbaik. Baik, di sini antum, di sini atau di tempat-tempat yang lain dari Marakis al-Sunnah, tempat antum menimba ilmu, belajar ilmu, mengamalkan ilmu, melatih berakidah yang benar, bermanhaj yang benar, beribadah yang semangat, berakhlak yang mulia. Ilmu amal, tempat yang paling bagus. Antum ada di tempat yang terbaik. Antum sebagai orang yang terbaik. Barakallahu fikum. Sebagai seorang talibul ilmi. Di majalisul ilmi. Di halaqatul ilmi. Jangan mau diganti dengan yang lain. Mau diganti dengan majalisul dunia. Jadi talibul dunia. Merugi antum ya akhi. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab. Sehingga dimanapun antum belajar. Di mahat-mahat ahlu sunnah. Istiqomahlah di sana, semangatlah dalam belajar, ambil kesempatan sebaik mungkin untuk menimba ilmu, mengamalkan ilmu, melatih diri dengan ilmu dan amal. Antum terbaik di semua tempat bersama dengan ahlu sunnah wal jamaah. Apapun saya pindah ke mahat yang lain, Ustaz, monggo, silakan saja. Jadi tujuan kita mendirikan mahat adalah ta'awun bersama dengan kaum muslimin, bersama dengan orang-orang tua, salafiyin, terkait dengan tarbiyah putra-putri mereka. Kita posisinya hanya semata-mata menyediakan wadah, menyiapkan lembaga tarbiyah. Sebisa mungkin dengan kemampuan kita mengadakan kegiatan belajar mengajar di tarbiyah ini dari jenjang yang bawah sampai yang atas. Selebihnya semuanya kembali kepada yang mau datang, kan gitu. Yang mau belajar di sini, ahlan wa sahlan wa marhaba dengan kondisi yang di sini lagi panas, cuacanya panas banget, lagi dingin, gigil gitu ya. Mengalahkan yang tempat di gunung-gunung itu. Karena udara laut menggigil gitu, airnya asin, payau, nggak ada yang seger, ya, udaranya panas, keringetan, nyamuknya banyak, mau mandi malah tambah keringetan, ya seadanya ini. Yang datang ahlan wa sahlan, wa marhaba, yang di sini monggo, memilih tempat-tempat yang lain silakan, selama itu adalah marakis ahlu sunnah wal jamaah, dimanapun antum. Menimba ilmu agama di ma'had, di ma'had-ma'hadnya ahlu sunnah wal jamaah, fa'ahlan wa sahlan wa marhaba. Silakan. Barakallahu fikum. Yang betah, alhamdulillah, semoga manfaat ilmunya. Yang enggak betah, Ustaz, panas, Ustaz, cari yang dingin-dingin, monggo di tempat-tempat ahlu sunnah yang lain yang udaranya dingin. Ustaz di sini sempit, minta yang luas, monggo ke tempat yang lebih luas, yang lebih lapang lahannya. Yang penting di markisnya ahlu sunnah wal jamaah. Kalau pindah ke tempat-tempatnya orang-orang yang tak beres-beres itu, ya kita enggak ridho, tapi terserah antum. Fala yalumanna ila nafsah. Jangan mencela, melainkan dirinya sendiri. Ngerti nggih? Barakallahu fikum. Sedikit pun. Saya pribadi dan saya punya komitmen bersama dengan kakak saya, model am kita dan juga yang lainnya punya komitmen tidak pernah menghalangi siapapun untuk belajar di tempat ini selama sesuai dengan kriteria, sesuai dengan yang kita inginkan, apa namanya, persyaratannya. Dan mau silakan saja bagi antum sekalian yang ingin belajar tempat-tempat yang lain, tidak kita halang-halangi selama itu yang bagus bagi antum dan selama itu adalah markisnya Ahlussunnah wal Jamaah. Barakallahu fikum. Saya berpesan kepada semua wakil mudir di semua jenjang, jangan pernah menghalangi siapapun untuk pindah dari sini ketika dia pandang ada tempat yang lain bagi dia itu lebih afdal, lebih bagus. Ketika dia adalah santri yang baik dan tempat yang dituju adalah tempat yang baik, akan lebih bagus ketika dikasih seketerangan, rekomendasi, pengantar kita. Ini adalah santri kami yang baik, mau pindah ke tempatnya antum, silakan diterima dengan sebaik mungkin. Tapi kalau santrinya enggak baik, ya mohon maaf. Ya gitu ya. Santrinya enggak baik, ya mohon maaf. Enggak ada rekomendasinya. Paling surat keterangan aja. Pernah di Al-Bayyinah. Ngoten nggih. Nggih, silakan yang belajar yang serius, di sini yang serius, di tempat yang lain yang serius. Bukan masa tempatnya tapi antumnya. Dimanapun antum belajar, ketika antumnya serius, ikhlas, jujur, sungguh-sungguh, akan dibuka sebuah ilmu. Cuma terkadang ya Evan, memang ya tergantung orangnya masing-masing. Di tempat ini dia nyaman. Yang lain tidak nyaman. Tidak ada masalah tempat yang ini. Karena di sini dia kurang nyaman. Ilmunya kurang masuk. Pindah ke tempat yang lain, masuk. Zen. Tempat yang lain saja. Jangan dipaksakan. Barakallahu fikum. Ingat, selama itu adalah markisnya Ahlussunnah wal Jamaah. Barakallahu fikum. Ini yang saya sampaikan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tafadhalu. Barakallahu fikum.